Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah, syukur kepada Allah karena telah menurunkan Islam sebagai ajaran yang penuh kasih dan sayang. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad uswatun hasanah, teladan kita bagaimana cara menyebarkan kasih di muka bumi ini. Pada pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita mengkaji ayat 34 dari surat Ar-Ra'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum azabum fil hayati dunya wal azabul akhirati asyak wa ma lahum minallahi min waq. Bagi mereka azab dalam kehidupan dunia, dan sesungguhnya azab akhirat adalah lebih keras, dan tidak ada bagi mereka seorang pun pelindung dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dimuliakan Allah, kenapa Allah menurunkan azab kepada kaum kafir? Karena akibat perbuatan yang mereka lakukan, akibat ejek-ejekan, olok-olok yang dilakukannya terhadap para rasul, akibat kesenangan mereka untuk membuat makar, tipu daya terhadap orang-orang yang ingin masuk ke dalam ajaran Islam, akibat mereka soddu anis sabil, menghambat arus jalan Islam menuju kebaikan dan kebenaran. Tentu saja balasan dari orang yang mengolok-ngolok Rasul, istihza ala Rasul, membuat makar terhadap umat Islam dan menghambat arus jalan kebaikan dan kebenaran adalah azab, siksa. Di sini Allah mengatakan tidak saja siksanya di dunia, tetapi di akhirat adalah benar dan pasti. Tidak saja siksanya di akhirat, tapi di dunia pun orang yang melakukan makar terhadap Islam, menyesatkan umat Islam, mengolok-ngolok para rasul dan umat Islam akan mendapatkan azab di dunia dan di akhirat. Lebih dari itu, tidak ada pelindung ketika azab dan musibah itu datang, karena pelindung hanya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di studio telah hadir Ustadz Fajrul Haq. Kita akan mengkaji lebih jauh panjang lebar bagaimana azab di dunia dan di akhirat bagi kaum kafir dan musibah yang menimpa umat Islam di dunia. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Bahwasannya ayat ini mengingatkan kita dalam hal azab yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebab azab ini turun? Disebabkan banyak sekali yang menentang Al-Quran dan banyak sekali menentang Al-Hadis. Bahkan bukan itu saja, pada saat dan zaman sekarang ini banyak sekali orang menentang dengan agama Islam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak segan dalam firman ini mengatakan, lahum azabun fil hayati dunya walahu wala azabul akhirati asyakku wa ma lahum minallahi min waq. Ketika Allah berfirman lahum azabun fil hayati dunya, azab Allah subhanahu wa ta'ala sudah ada di dunia, bahkan di akhirat juga ada. Tapi bandingannya di akhirat itu dibahasakan di sini asyakku. Asyakku ini adalah membuat orang tidak berdaya, bahkan lebih parah lagi, lebih keras lagi azabnya. Kalau asyaddu dengan asyakku sama-sama keras azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau syadid, biasa. Kalau asyaddu, luar biasa. Asyakku di sini timbangannya adalah asyaddu. Artinya azab ini memang betul-betul luar biasa ketika di akhirat kelak nanti. Maka kalau kita melihat kehidupan di dunia ini kita merasakan susah, maka harus kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melihat Al-Quran, dengan melihat hadis. Kalau tidak tahu, kita tanyakan kepada orang yang tahu. Jangan sampai menyesatkan. Ketika kita menghadapi dan menjalankan hidup itu, kita merasakan susah, mesti ada salah satu salah kita menjalankan kehidupan ini. Mesti ada salah satu salah pemahaman kita dalam memahami ajaran agama Islam ini. Itu sudah tentu. Karena apa? Karena kita merasakan di dalam kehidupan kita sehari itu lebih susah. Allah menurunkan Al-Quran supaya kita lebih ringan. Allah mengingatkan kita supaya kita lebih ringan, bukan malah menjadikan susah. Maka kalau di tahun 2010 ini kita merasakan lebih susah, walaupun di sana sini tidak semuanya ada demo dan huru hara, tapi dalam situasi media massa, dalam hal-hal yang lainnya yang banyak menyusahkan di dalam kehidupan ini, seakan-akan agama itu menjadi susah, inilah yang menjadi awal dari malapetaka. Tidak jauh bedanya ketika kita tahu cerita Nabi Nuh alaihissalam dengan umat-umatnya. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan telah lalu, yang selamat itu hanya ada di atas kapal Nabi Nuh tersebut, atau bahtera Nabi Nuh. Namanya kapal ataupun bahtera itu sangat sedikit orangnya, tidak banyak. Begitu banyak manusia pada zaman dahulu, tapi begitulah Allah menghancurkan. Maka tidak jauh lah seperti itu. Kalau orang-orang yang beriman, mereka yakin dengan janji Allah, maka tidak pernah khawatir dalam hal itu, karena Allah akan memberikan tempat yang paling bagus. Maka untuk itulah wa ma lahum minallahi min waq, dan tak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau menolong lagi? Pertolongan Allah itu kita tidak mengetahui, dan juga itu adalah merupakan sunnatullah, karena Allah yang menggerakkan. Sebagaimana yang terlihat pada kejadian tsunami ataupun yang lainnya, tiba-tiba penduduk di situ pergi ke Jakarta atau ke tempat lain, itu adalah merupakan sunnatullah. Allah gerakkan mereka itu sehingga mereka itu selamat sebelum terjadinya musibah tersebut. Bahkan ada yang datang dari Jakarta, mereka itu sampai ke sana sehingga mendapatkan musibah itu. Itu juga adalah merupakan sunnatullah. Kita hanya menjalankan. Tidak bisa kita pikirkan hal seperti itu. Karena apa? Karena Allah ini maha adil, tidak pernah menyiksa hambanya, kecuali hambanya itu menentang perintah-perintah Allah, sebagaimana pertemuan yang lalu, menentang perintah-perintah Rasulnya, maka Allah tidak akan segan-segan ketika datang azab itu. Na'udzubillah. Allah sudah mengatakan wa ma lahum minallahi miwaq. Kalau sudah Allah mengatakan tidak ada pelindung dari Allah, malaikat pun tak mau menolong, orang lain pun akan enggan menolong. Bagaimana akan menolong? Mereka akan terkena azab hal tersebut. Maka hindari hal-hal ini sebelum terjadi. Mari kita perbaiki, masih banyak kesempatan dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena pada pertemuan yang lalu juga disebutkan fa'amlaitu, Allah Subhanahu wa taala ingin menunda supaya kita melaksanakan murni atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melaksanakan perintah Allah itu murni disebabkan oleh terjadinya musibah demi musibah. Itu keimanannya adalah masih keimanan yang semu, disebabkan Allah menginginkan keimanan itu adalah murni, dari keyakinan yang batil menuju keyakinan yang bagus, konkret, teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Zainal. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, azab itu sendiri menurut tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi bisa dikategorikan berdasarkan Al-Qur'an ada 3. Ada azabun azim, ada azabun alim, ada azabun muhin. Ada azab yang pedih, ada azab yang besar, ada azab yang menghinakan. Di lain itu, sebenarnya azab itu juga tidak lepas dari pola pikir dan pandangan seseorang. Orang yang kehilangan uang 10.000 bisa merasa tersiksa batinnya karena dia cuma memiliki 15.000 rupiah. Tetapi bagi orang yang memiliki ratusan juta, 10.000 dia kehilangan tidaklah merupakan suatu azab, karena hal itu adalah kecil dan tidak ada apa-apanya. Jadi dalam kehidupan ini orang kafir itu akan tersiksa karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi azab itu bisa jadi karena tidak berimannya kepada Allah, dia merasa terazab, tersiksa. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan petunjuk di dalam dunia ini, dia tidak mendapatkan pertolongan dalam ketika dia menginginkan pertolongan atau memohon sesuatu, karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Azab itu juga bisa dalam bentuk ketika dia tidak beriman kepada Rasul, itu sebenarnya sudah merupakan satu azab, siksaan bagi dirinya. Karena apa? Karena dia tidak memiliki idola, teladan. Akhirnya dia mencari-cari idola. Dia mengidolakan seseorang, rupanya yang diidolakannya tidak seperti apa yang dia duga. Dia kecewa dan dia merasa tersiksa. Karena apa? Karena yang diidolakannya adalah tidak seperti yang digambarkannya. Tetapi bagi orang yang beriman kepada Rasul dan mengidolakan pada Rasul, dia akan menjadi bahagia dan tidak tersiksa, karena Rasul adalah uswatun, teladan yang paling baik. Begitu juga orang yang tidak beriman kepada Al-Quran akan tersiksa, terazab. Karena apa? Karena dia tidak memiliki pedoman hidup, guidance. Bayangkan ketika kita menuju ke rumah Ustaz Fajrul Haq dan kita tidak tahu arah dan di mana rumah Ustaz Fajrul Haq, kita akan memutar-mutar di kota Medan ini, tersiksa rasanya dengan lampu merah, dengan kesemberautan jalan, dengan kondisi jalan yang banjir, jalan yang berlubang. Itu semua adalah siksaan. Tapi bagi orang yang mendapatkan petunjuk, guidance dari Al-Quran, hidup ini adalah suatu kenikmatan. Begitu juga orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, hidup ini akan menjadikan siksaan dalam dirinya. Karena apa? Karena dia harus membalas setiap orang yang membalas perbuatan, yang melakukan kejahatan terhadap dirinya. Dia akan membalas dendam terhadap orang yang berbuat buruk, dan dia akan membalas jasa orang yang telah berbuat baik. Tetapi bagi orang yang beriman kepada hari kiamat, dunia ini sementara adalah suatu kenikmatan. Karena apa? Karena dia yakin kalau dia disakiti, biarlah Allah yang membalas di hari akhirat kelak. Kalau orang memberi kebaikan kepada dia, dia pun berdoa, mudah-mudahan Allah akan membalas jasa baik orang itu berlipat ganda, lebih dari pemberian yang dapat dia lakukan. Sungguh indah dan nikmatnya orang yang beriman, karena kehidupan ini adalah kenikmatan. Begitu juga orang yang beriman kepada takdir adalah kenikmatan, dan orang yang tidak beriman kepada takdir Allah adalah azab dan tersiksa dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia merasa, saya harus berhasil, tapi ternyata saya gagal. Saya harus berhasil, ternyata saya gagal. Saya harus berhasil, ternyata saya gagal. Kalau gagal terus, maka jalan penyelesaiannya adalah bunuh diri. Itu karena dia tidak percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak sampai derajat bunuh diri, minimal dia bisa stres dan stroke, dan itu membahayakan jiwanya. Tapi bagi orang yang beriman kepada takdir Allah, hidup ini adalah nikmat dan kenyamanan. Karena apa? Karena dia yakin apa yang dia usahakan, maksimal yang dia lakukan, rupanya tidak sesuai kenyataan, pasti ada hikmah di balik itu semua. Sungguh indah dan nyaman menjadi seorang yang beriman. Ya, itu kesimpulan. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa menjadi orang yang beriman adalah nikmat dan nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.